Shalom, whatever it is, whatever you have, you need to get Allah SWT that is hadir di Masjid Al-Furqan pada sholat subuh berjamaah. Sesuatu yang Allah takdirkan memang demikian adanya. Mestinya saya hadir beberapa bulan yang lalu sebagai teman saya kepada Tuhan Indah dan tugas-tugas yang harus saya tunaikan. Jadi saya baru kali ini bisa hadir. Pak Agus sudah dari dulu menghubungi saya, namun ya bukan lebih juga sama maaf kalau kali ini saya bisa. Namun saya bersyukur kepada Allah, Allah menghadirkan pagi hari ini kita bisa berkumpul. Berkumpulnya kita di sini merupakan sebuah langkah kemenangan bagi kita. Bagaimana tidak, sejak kita bangun tidur tadi kita sudah mengalahkan pertarungan dengan setan. Saat kita tidur, setan mengikat kita dengan tiga ikatan. Ikatan pertama membuat kita mengikat tubuh kita sehingga tubuh kita terasa hangat dalam tidur malam kita semalam tadi, sehingga kita bisa saja tidak terbangun untuk tahajud. Kemudian ikatan setan yang pertama barangkali mengikat mata kita, menggelayut di kelopak mata kita sehingga susah untuk kita buka bangun di pagi hari tadi. Kemudian ikatan setan yang ketiga mungkin mengikat telinga kita sehingga azan awal tidak terdengar oleh kita. Namun bersyukurlah ternyata kita bisa bangun dan sholat subuh berjamaah. Karena Rasulullah SAW bersabda, ketika kita bangun dari tidur kita waktu kita berdoa, Rasulullah mengatakan halat sholatul qiyam min hurmati syaitan. Lepas ikatan pertama dari ikatan syaitan. Lalu kita turun ke kamar mandi membersihkan diri kita thaharah, ya, dengan berwudu atau dengan mandi junub misalnya. Maka kemudian kita berdoa setelah baca syahadat, maka kata Rasulullah lepas ikatan syaitan yang kedua. Setelah itu kita kembali lagi, kita sholat dua rakaat atau kita sholat tahajud, maka kata Rasulullah lepas semua ikatan syaitan. Fathalat kula urwati min urwati syaitan ala jasadi fathalat kula urwati syaitan ayyam, maka keberkahan dari Allah meliputi hari dia sepanjang itu sampai dia tidur lagi. Ini kemenangan pertama. Kemenangan yang kedua adalah kita bisa mewujudkan apa yang diserukan oleh muazin, hayya 'alal falah. Mari kita mewujudkan kemenangan. Dan kita sudah melakukan itu alhamdulillah. Tadi kita sudah berjamaah sholat subuh. Pertahankan kalau sekalian, kita sholat subuh berjamaah ini merupakan langkah kita untuk menuju kepada perjumpaan tanpa hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Innakum satawadun." Sesungguhnya kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian biduni hijabin kama tarawna hadal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini tanpa hijab. La tudawmuna bi ru'yati, kalian tidak akan merasa lelah, justru merasa nikmat melihat Allah tanpa hijab. Dapat tidak bayangkan bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah pencipta kita tanpa hijab. Selama ini kita mengetahui dan meyakini Allah dengan keyakinan kita tanpa kita melihatnya, dan memang tidak mampu kita melihatnya hari ini. Bani Israel, bangsa Yahudi, umat Nabi Musa pernah meminta agar mereka bisa melihat Allah. Ada seorang Nabi Sufi mengatakan, jarak antara Allah dengan kita ini luar biasa, dihijab oleh 70 ribu hijab. Sehingga kita bisa berdiri dengan tegak seperti ini tanpa ada radiasi dari cahaya Allah. Apabila hijab terakhir dibukakan sedikit, maka cahaya Allah akan menjadi petir yang menghancurkan alam semesta. Saking dahsyat dan kuatnya Allah. Dahsyat dari fusi elektron dalam bom nuklir dan bom atom. Tapi cahaya Allah tidak menghancurkan, tapi menyejukkan hati. Namun jika saatnya tidak tepat, maka dia akan menjadi sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Buktinya ketika hijab itu dibukakan, petir menyambar pandangan orang-orang Yahudi, ya. Wa khadat humus sa'iqah wa antum tanzurun. Maka mereka disambar petir sementara kalian menyaksikannya. Insyaallah, ya, para muslimin. Kata Rasulullah, salah satu langkah kita untuk mendapatkan tiket melihat bertemu Allah tanpa hijab, melihat Allah tanpa hijab adalah sholat subuh berjamaah. Dipertahankan apa itu? Nah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah tanpa hijab di akhirat di surga nanti, maka pertahankanlah sholat subuh dan sholat isya. Baik, Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sudah disampaikan ya oleh Pak Agus, Pak Agus tentang konspirasi Yahudi kaitannya dengan geopolitik akhir zaman ini dan terkait dengan instrumen mereka. Instrumen Yahudi ini banyak. Instrumen Yahudi ini seperti gurita dengan kaki 10. Salah satu instrumennya adalah Syiah atau Majusi. Baik, penulis dalam materi mohon maaf. Ini judulnya mungkin agak ekstrim ya, penulis gambarnya. Tapi beginilah partai. Permohonan dari Mati Allah. OBW dari Mati Allah, sebetulnya saya bukan pakar di bidang konspirasi, apalagi katanya dengan bangsa Yahudi. Namun sejak kejadian peristiwa WTC, ini ada sesuatu yang mengganggu di pikiran saya. Bahwa ternyata WTC ini merupakan sebuah ritual human sacrifices yang dilakukan oleh para penyembah Dewa Matahari. Kita lihat hari ini umat manusia banyak terjebak kepada penyembahan kepada Dewa Matahari dan tidak sedikit umat Islam yang ikut terjebak di dalamnya. Ya. Karena Zionis Yahudi sebenarnya menyembah Dewa Matahari. Orang Kristen mengklaim dengan nama Yesus Kristus. Semua Dewa Matahari lahir di tanggal 25 Desember. Kenapa harus tanggal 25 Desember? Karena di tanggal 22, 23, 24 di bulan Desember matahari bergerak ke arah selatan dan dia menuju titik cakrawala. Terus, nah pada tanggal 22, 23, 24 3 hari itu matahari tidak naik, tapi dia ke bawah sehingga muncul musim dingin atau musim salju untuk belahan subtropis wilayah-wilayah Eropa, Palestina, Turki, ya, dan juga Mesir sedikit. Itu akan muncul salju. Matahari mengalami kematian 3 hari, 22, 23, 24. Dan tanggal 25 Desember, matahari lahir ke arah utara 1 derajat, berganti musim, pertanda musim berganti menjadi musim semi. Tadinya musim dingin menjadi musim semi. Nah, lahirnya matahari itu disambut oleh para penyembah Dewa Matahari dengan istilah Sunrise, Sunday, dan Sun God, Dewa Matahari. Ke doktrin Dewa Matahari nyambung kepada kisah-kisah yang dibuat oleh Yahudi dan Nasrani Alkitab ya, terkait dengan agama Kristen dan agama yang lain. Baik, problem di dalam Dewa. Dan ada satu kajian yang mungkin saat ini mesti menjadi bahan analisa buat kita tentang Sunda. Apakah Sunda ini merupakan nama sebuah suku tertua di Jawa Barat? Apakah nama Dewa Matahari? Sudah, tapi ini kajian sekali lagi, ini bukan mutlak benar, hanya merupakan kajian. Betul kan demikian? Kira-kira bahas sudah, namanya berapa? Kita khusus 2 jam, saya butuh 2 jam waktu untuk membahas tentang Dewa Matahari. Yang simbolnya seperti ini, berapa? Iblis dan Dajjal, mereka lah Dewa Matahari. Ya, matahari adalah benda langit yang unsur terbesarnya api ya. Siapa yang Allah ciptakan dari api? Jin. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Wa janna khalaqnahu min qabl min nar-syamum. Bangsa jin kami ciptakan sebelum manusia dari api. Salah satu jin yang mengaku Tuhan siapa? Azazil. Dia mengaku menjadi Tuhan. Karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, Allah beri gelar dia Iblis pembangkang. Ablasa yublisu iblisan pembangkang. Orang-orang Yahudi tidak terima Iblis Azazil disebut Iblis. Dia korban ketidakadilan Tuhan. Harusnya dia jadi khalifah di muka bumi, bukan Adam. Maka Zionis Yahudi tidak mau menyebut Iblis Azazil ini dengan sebutan Iblis. Karena dia korban ketidakadilan Tuhan. Maka Zionis Yahudi menamakan dia Lucifer. Sang pencerah. Pernah mendengar barangkali bapak Lucifer. Lucifer inilah yang disembah oleh para pengikutnya, para penyembahnya orang Zionis Yahudi. Pengikutnya penyembahnya disebut Luciferian. Salah satu nama mereka diantaranya ada yang dikumpulkan oleh Sir Meyer Rothschild pada tahun 1780-an pasca revolusi Perancis yang dianggap mereka gagal. Revolusi Perancis mereka yang mendarat. Sir Meyer Rothschild mengumpulkan 12 petinggi Yahudi di Bavaria, Jerman. Frankfurt. 12 petinggi Yahudi itu dikumpulkan dan diikat dengan satu ikatan persaudaraan yang bernama Illuminati. Illuminati. Saat itu dia telah menyampaikan 23 strategi, 23 langkah strategi menguasai dunia. We must take over the world and to create one government in the world. In the new frame, the new world order. Kita harus menguasai dunia. Ya, dunia harus kita ambil alih, harus kita kuasai. Ya, dalam satu frame tujuan perjuangan kita, the new world order atau tata dunia baru. One government in the world, yang unsurnya adalah satu pemerintahan tunggal dunia, Yahudi Israel Raya. Yang kedua, one political system, demokrasi, Bapak. Ya, demokrasi apa demokrasi? Demokrasi. Demokrasi. Kemudian one economical system, kapitalisme dengan sistem riba. One military system, satu sistem militer. Main bantai, Afrika dibantai, Irak dibantai, Afghanistan, Suriah, Palestina apalagi. Barbar kayak Amerika, masalah bukti belakangan. Kalau salah tempat tinggal minta maaf. Itu yang dilakukan Amerika terhadap Irak. Saddam Hussein dieksekusi, umat Islam dibantai, masjid dihancurkan. Isunya perang melawan terorisme, adalah perang teroris yang sesungguhnya. Kemudian, terakhir adalah one ideologi. Ideologi, satu ideologi, apa? Kabbalism, Kabbalah. Isu-isunya, semua agama benar. Jangan mengklaim Islam agama yang terbenar. Nah, ini agen-agennya yang ngomong kayak gitu. Banyak kan? Keropean gitu. Kalau gitu nih, enggak, kita lagi ilmunya dah tersebut gitu namanya. Kok mau jadi apa tersebut kan? Ada yang berapa? Nanti saya lihat lagi. Itu merupakan bagian dari konspirasi dunia Yahudi untuk menguasai dunia. Baik, para sekalian, itu adalah singkatnya. Nah, para sekalian, kita ada pada episode yang terakhir dari perjalanan panjang peradaban manusia di muka bumi. Artinya, sang kampiun kesesatan iblis dan dajjal tidak lama lagi akan muncul di zaman kita. Tetapi 2 tahun yang lalu saya dikasih berita oleh teman saya, Syekh Abdul Yahya Hafiz, teman saya Ustaz Mu'adzin Khabar Jadid di Makkah. Ini ada berita baru dari Makkah, Ustaz. Apa itu? Syekh Su'ud As-Sulaim, Imam Masjidil Haram, mengatakan dalam satu khutbah 2 tahun yang lalu, Rubbama nahnu jahilun alladziina yashhaduna khuruj ad-dajjal. Barangkali kita lah generasi yang akan menyaksikan munculnya dajjal. Pada beliau saya katakan, Anda wafik bikolikum ya Syekh. Saya sepakat dengan kata-kata Anda Syekh. Lumbabana nujadun dan latina syadun dan berapa dajjal. Kitalah generasi yang akan menyaksikan dajjal. Betul kan demikian? Tanda-tanda dajjal sudah muncul, Bapak Ibu. Yang paling jelas adalah merebaknya sinah di seluruh dunia. Fitnah sinah melanda umat Islam dunia. Itu ciri dajjal akan muncul. Rasulullah SAW menyatakan, Sayyati alaikum dajjal wa yattabi'unahu sab'una alaf al-Yahud min wadi Isfahan ala jabhatil Farsh. Dajjal akan muncul ke tengah-tengah kalian, diikuti oleh 70 ribu pasukannya dari lembah Isfahan menggunakan jubah Persia. Sebentar, oke. Lembah Isfahan ada di mana? Iran. Persia itu siapa? Iran. Apa agama Iran? Iran. Berarti siapa 70 ribu pasukan Dajjal ini? Sini. Nanti di belakang Dajjal ada bendera Ijabi, akan ada bendera Abi. Ya, mungkin Jalaluddin Rahman akan berbaris bersama. Di hadapan saya, mereka mengatakan, ketika saya debat dengan mereka di Majalaya, saya membawa Quran oleh-oleh dari Lebanon, Beirut, dan juga membawa hadis dari Yaman. Saya katakan kepada pendeta mereka, saya tidak mau menjadi ustaz. Mereka pendeta karena Sina bukan Islam. Ustaz, biar dialog, tapi saat itu saya hormat aja sama dia, tawarku. Ustaz, biar dialog kita efektif, ini Qurannya, Ustaz bisa lihat ini dari Beirut, dan ini hadis Ibnu Hajar dari Yaman. Dua-duanya saya bawa kena Libanon kan Syiah. Hasan Nasrullah ya, dengan gerakan Hizbul Syaitan, bukan Hizbullah ya, Hizbul Syaitan. Di Yaman ada Husain Badruddin Al-Houthi dengan gerakan Houthiyah ya. Silakan Ustaz. Kalau Quran surat apa yang berapa, kalau hadis riwayat siapa dari sahabat siapa. Quran dan hadisnya ditolak. Untuk Ustaz, Quran kita beda, hadis kita beda. Beres kayak gitu Bapak, itu debatnya. Quran yang beda, hadisnya beda, yang disebut Islam kumana. Ya. Kalau Ahok itu cuma menistakan ayat Al-Ma'idah 51, Sina itu satu Quran, mereka distakan. Quran jalan rompet. Giliran Ahok ramai gitu ya. Hai, PCR di Bandar Jalan mereka marah ini. Baik, maksudnya itu barangkali pembukaan dari saya. Berikutnya untuk pembukaan adalah meeting. Ada satu peristiwa lagi, Pak Muslim. Ada satu peristiwa yang membuat saya harus melakukan sebuah analisa dan harus melakukan klarifikasi kepada umat Islam, menajam pada kaum Muslimin terutama bangsa saya sendiri. Apa itu konspirasi WTC? Sekali lagi, Pak Muslim, ya. WTC dilakukan pada saat titik balik matahari pertama di milenium ketiga. Sebentar, Pak Muslim. Ada satu doktrin yang dipegang oleh Zionis Yahudi, Kabbalah, baik Zionis Yahudi Israel ataupun Palamis Amerika dan sebagainya. Tentang dia jadi komplotan. Dan ini sudah saya klarifikasi kepada seorang misionaris yang masuk Islam. Ketika tadi kita bertemu dengan saya, beliau saya tanya tentang perihal ini dan dia mengatakan, oh ya, itu dia jadi komplotan. Betul. Apa sih Jericho Project? Jericho Project adalah keyakinan bangsa Yahudi dan Nasrani ahli kita hari ini, tanda petik, bahwa Masehi ini hanya 3000 tahun saja. Dimulai dari Natal, kelahiran Yesus Kristus, kata mereka, yang kita kenal dengan Isa bin Maria AS, sampai mortal kiamat. Itu cuma 3000 tahun. 3000 tahun ini mereka bagi menjadi 3 milenium. Artinya 1 milenium berapa tahun? 1000 ya, 1 milenium itu 1000. Kita sekarang berada di milenium ketiga. Lihat dalam kitab Bible, kejadian, Genesis dan apapun ya saya katakan. Intinya, Zionis Yahudi dan Nasrani meyakini 1000 tahun sebelum hari kiamat adalah masa bagi berdirinya singgasana Tuhan di muka bumi yang mereka namakan dengan Y2K. Pernah mendengar barangkali dua kan? Merinding saya ketika dunia mengatakan we are already to visit Y2K. Y2K. Kami siap menyambut Y2K. Semua negara-negara Arab hatta Indonesia pun mengatakan kami siap menyambut Y2K. Saya masih ingat di bawah flyover Ciamplas itu ada billboard dengan running text yang berjalan, tulisan berjalan, we are already to visit Y2K. Kami siap menyambut Y2K. Bagi saya, orang yang mengatakan itu harus syahadat lagi. Bisa jadi akidahnya batal. Kenapa saya harus mengatakan harus syahadat lagi? Karena Y2K itu kamuflase. Kalau diartikan kebangkitan teknologi, era informasi, dan globalisasi. Itu kamuflase. Karena Y2K syarat bermuatan ideologis. Bagi orang Kristen, Y2K berarti Year of the Jesus Kingdom. Tahun bagi berdirinya kerajaan Yesus Kristus. Jadi kalau mengatakan kami siap menyambut Y2K, artinya kami siap menyambut berdirinya kerajaan Yesus. Cina tidak enak padahal. Kudus sadar diri. Hebat mereka. Ini gerakan Yahudi. Kalau menuntun kata orang Yahudinya sendiri di hadapan Rasulullah SAW, Abdullah bin Salam, yang kemudian masuk Islam. Innal Yahuda kaumun buhtun. Sesungguhnya orang Yahudi adalah kaum yang suka memutarbalikkan fakta dan bermain propaganda. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Itulah Yahudi. Bagi orang Yahudi sendiri, itu merupakan sebuah gerakan untuk menguasai dunia dalam frame the New World Order. Yang unsur-unsurnya adalah satu, one government in the world, satu pemerintah tunggal dunia. Yang kedua, shadow government. Ketika dunia mereka genggam, maka negara-negara yang ada di seluruh dunia harus menjadi shadow government mereka, harus menjadi pemerintah bayangan mereka. Artinya, kebijakan negara di seluruh dunia, agenda negara di dunia harus sejalan dengan agenda besar Yahudi yang bertentangan siap-siap diperangi. Ya, Irak, Afghanistan, Taliban dikuningkan, Al-Qaeda di fitnah, Usama bin Laden di fitnah, kemudian Hassan Abu Sayyaf juga di fitnah, Dan cukup dengan mengatakan maaf, ternyata kami salah. Cukup dengan mengatakan begitu telah membantai kaum muslimin. Ini gila sekali para pastor. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, one political system, satu sistem politik, satu sistem ekonomi untuk seluruh dunia, satu sistem militer barbar ala Amerika, dan satu ideologi kabala. Ini merupakan unsur-unsur untuk menuju apa yang mereka cita-citakan. Orbis Uno, istilah zaman dulu, atau New World Order, atau tata dunia baru. Jadi ini sama dengan doktrin Yeduakanya bagi Nasrani. Yeduaka mereka adalah Year of the Yehuda Kingdom, sama-sama Yeduaka. Nah, di mana mereka akan mendirikan ini, di mana lagi kalau bukan di Palestina? Pada tahun 1946, komunitas Yahudi hanyalah komunitas imigran minoritas di Palestina. Jumlah mereka tidak lebih dari 9%. Dan orang-orang Palestina welcome kepada mereka selama mereka bersahabat. Setahun kemudian, 1947, PBB memutuskan membagi dua Yahudi Palestina. 56% untuk Israel, 44% untuk Palestina. Itu isyarat kalau Palestina akan diokupasi, akan dirampas, dan akan menjadi negara Yahudi. Lihat perubahan dari tahun ke tahun. Warna hijau itu kaum muslimin Palestina, warna putih Israel. Tahun 2010 sudah seperti ini. Dari 12 provinsi di Palestina, tinggal satu provinsi yang tersisa, dan itu tidak bisa dikuasai Yahudi sampai hari ini. Provinsi mana? Gaza. Kenapa demikian? Karena Gaza dilindungi malaikat. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, in uridu an asla fi biladin ba'dak fi ayyi biladin nasku. Wahai Rasulullah SAW, jika kami ingin tinggal di sebuah negeri sepeninggal Anda nanti, negeri mana yang harus kami huni? Ikhtar lada, ya Rasulullah, tunjukkan bagi kami. Fa'alikum bisyam, hendaklah kau memilih Syam. Fa'inal malaikata basitotun aznihatiha alaika, hendaklah kau memilih Syam, karena malaikat-malaikat menaungkan rahmatnya dengan sayapnya untuk memberikan rahmat kepada penduduk Syam. Syam pecah menjadi empat berdasarkan hasil imperialisme Barat menjatuhkan Turki Utsmani. Ada perjanjian Sykes-Picot antara Prancis, Inggris, dan Soviet. Namun Uni Soviet mundur karena terjadi revolusi Bolshevik. Maka yang melakukan perjanjian cuma dua, Sykes dan Picot, Menlu Inggris dan Prancis. Maka dibuatlah perjanjian Sykes-Picot yang divide of the Syam's territory, membagi empat, memecah belah Syam menjadi empat negara. Palestina, Jordania diberikan pada Inggris, Lebanon dan Suriah diberikan pada Prancis. Terjadilah pembantaian sejak saat itu. Hasilnya seperti ini. Dan seperti ini nasib Indonesia nanti jika Cina dibiarkan. Betul? Jangan lupa menuliskan Rasulullah pernah menyatakan dalam salah satu hadis lainnya di dalam kitab An-Nihayah fil Kitab wal Manahim al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ada satu hadis Rasulullah bersabda, la taqumu satu hatta tuqatilu alladziina wujuhuhum kal-majan juluduhum ahmar dhunful unuf wa a'yunuhum sigar. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian akan memerangi satu bangsa yang muka mereka bundar seperti tameng, kulit mereka merah, hidung mereka unik, dan mata mereka sipit. Ahok dan kawan-kawan. Jadi saya baru paham hari ini. Sebelum fitnah Dajjal ada fitnah Ahok. Terus sebelum fitnah Dajjal ada fitnah Ahok. Kemudian ada fitnah-fitnah yang lain. Ada fitnah yang lain juga, ada fitnah jin. Baik, orang-orang yang dapat jawaban, tujuan mereka adalah mengambil kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Tujuannya adalah mereka ingin membangun sinagogi Yahudi untuk menyambut tegar Kruswetin, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Apa? Sang Mesiah yang mereka yakini akan turun di Bukit Zion. Bukit Zion di sebelah sini. Sebab ini Masjidil Aqsa, ketika Sobira atau Solon memasukinya dalam Babul Maghribah, ini adalah satu-satunya dinding yang tersisa dari istana Nabi Sulaiman, dari reruntuhannya, ketika dulu tiga bangsa besar pada tahun 935 sebelum Masehi, wafat Nabi Sulaiman, bangsa Yahudi diserang oleh Mesir, Kardani, dan Assyria. Mereka beriman kepada Allah, menghancurkan, menghukum bangsa Yahudi. Surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8, dihukum mereka sehingga hancur istana Nabi Sulaiman yang tersisa tinggal ini. Orang-orang Yahudi menamakannya Wailing Wall, dinding ratapan. Rasulullah menamakannya Haitul Murak, Karena disinilah Rasulullah memarkirkan kendaraannya, buruknya bersama para Nabi dan Rasul ketika Miraj, Isra Miraj. Bukit Zion sebenarnya. Maka dibuatlah oleh Theodor Herzl gerakan Zionis Internasional, gerakan kembali ke Bukit Zion. Tujuannya apa? Untuk menunggu Tuhan yang mereka tunggu akan turun kapan? Di milenium ketiga. Maka di tahun 2001 ada ritual penyambutannya, ritual human sacrifices yang dulu dilakukan oleh suku Aztec menyembah dewa matahari mereka Viracocha. Bangsa Yunani menyembah dewa matahari mereka Helios. Bangsa Persia menyembah dewa matahari mereka dewa Mitra. Bangsa Jepang menyembah dewa matahari mereka Amaterasu. Bangsa suku Inka di Amerika Latin menyembah dewa Inti. Dan suku Maya menyembah dewa Kamboja. Itu adalah nama dewa-dewa matahari. Dan dewa matahari yang terbaik, yang kisahnya dibikin baik adalah Horus, yang berada di Mesir di zaman Zulkarnain. Dan dewa matahari yang terakhir adalah Yesus Kristus. Apakah demikian? Nanti kita bahas tentang dewa matahari khusus kalau mau lihat. Kebutuhan waktu 2 jam untuk bahas dewa matahari. Apa maksudnya? Ini harus dihancurkan dan diganti dengan sinagoga Yahudi. Seperti apa sinagoga yang disepakati Yahudi dan Amerika untuk dibangun bersama? Ini dia. Inilah sinagoga. Kalau ini terjadi, malu kita di hadapan Allah. Kita tidak bisa mempertahankan kiblat kita yang pertama. Tidak boleh ada seorang pun orang Islam yang di sana. Kalau ini sudah berdiri, maka kill them all. Bunuh semua orang Palestina. Baik, kita teruskan. Yang terdapat Allah, sekali lagi, ini konspirasi yang diciptakan Yahudi untuk menguasai dunia. Tadi saya sampaikan, bermula dari